dengan maraknya pertandingan sepak bola, bolehkah kita yang sebelumnya punya kemampuan bermain sepak bola tersebut untuk melatih anak-anak remaja agar bisa ikut pertandingan yang diperlombakan? Wah, kalau melatih boleh, kalau membawa anak-anak kita ikut pertandingan yang diperlombakan tidak boleh. Kalau melatih bagus, silakan dilatih. Nah, sekarang dilatih tidak dilatih, anak-anak kita tetap aja main bola. Dilatih tidak kita latih, tetap anak-anak itu main bola. Maka yang lebih baik justru dilatih cara bermain bola yang sehat itu seperti apa. Jangan sampai ngawur, sampai kemudian kakinya patah, kakinya lecet, apa namanya, jarinya berdarah, kemudian nendang bola sampai kaki di atas kepala. Kan dalam aturan bola kan gak boleh seperti itu ya. Kemudian ada aturannya. Kalau misalkan sedang bawa bola, cara menjegal, tackling, clearance yang baik itu seperti apa. Kan itu kan ada aturannya, coba diajarkan. Kan itu. Sehingga apa, anak-anak itu bukan cuma capek, tapi memang betul dari olahraga itu ada nilai sisi, apa, nilai olah, nilai apa, kesehatannya, nilai sportivitasnya dan seterusnya. Kalau untuk melatih silahkan, saya yakin gak ada masalah. Nah, justru bagaimana disiplin dalam menyerang, disiplin dalam bertahan, kan gitu ya, menjaga kejujuran, kemudian tanamkan itu selalu siap menerima kekalahan. Kalau gol ya jangan marah-marah, kalau misalkan bisa menggolkan jangan terlalu selebrasi, wow, akhirnya terlalu menghina musuhnya, tidak. Kan itu, jangan egois, jaga komunikasi, itu yang ditanamkan silahkan. Cara bermain bola yang sehat. Tapi ya jangan berlebihan juga, soalnya tiap pagi sama petang. Jadi nanti pondoknya bukan pondok pesantren, jadi SSB Al-Azhari. Sekolah sepak bola Al-Azhari, tidak ya. Pada waktunya lah, waktu-waktu senggang mereka, ketika kita melihat anak-anak itu sudah mulai jenuh, dilatih main bola. Tapi kalau untuk sampai diikutkan dalam perlombaan, tidak boleh. Tidak boleh. Nah, kecuali kalau perlombaan antar pondok sendiri, artinya di dalam pondok sendiri monggo. Tapi kalau diperlombakan dengan anak-anak umum segala macam, apalagi memperebutkan hadiah, daftar lagi ini dan itu, oh, jangan, jangan. Sangat tidak direkomendasikan sekali.